Doa istiftah yang pertama. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma'i wath-thalji wal bard.